إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Al-Quran salah satu mukjizatnya ialah menjelaskan keadaan atau kenyataan atau apa yang terjadi sebenarnya. Dari sebagian cerita atau kejadian pada masa lalu yang diperselisihkan atau disembunyikan atau tidak termaktub di dalam sebagian kitab-kitab Allah yang sebelum Al-Quran. Al-Quran mengulang-ulang kisah dua orang Nabi dan Rasul yang mulia, Hud dan Salih alaihimas salatu wassalam, selalu beriringan. Hud dan Salih, karena kisah kedua orang Rasul yang mulia ini alaihimas salatu wassalam tidak termaktub, tertulis atau dikisahkan di Taurat dan Injil sepanjang yang saya ketahui. Kalau ia diceritakan, maka saya rujuk. Oleh kerana itu, Al-Quran memberitahukan ada kisah yang amat menakjubkan dari perjalanan dua orang Nabi dan Rasul yang mulia. Ini Al-Quran memberitahukan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Al-Quran memberitahukan apa yang disembunyikan oleh sebagian manusia. Berulang kali Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang perilaku Yahudi dari Bani Israel yang mereka membunuh para nabi, yang mereka mengubah kitab Allah, yuharrifun al-kalima amma wadi'ihi, dan seterusnya dari kelakuan dan perilaku Yahudi dari Bani Israel dibuka, dijelaskan yang mereka menyembunyikannya. Tidak ada yang tahu kecuali mereka saja. Karena itu mereka saling melarang, jangan menceritakan sesuatu kepada orang-orang yang beriman. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaykum liyuhajjukum bih liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Asyahid atuhaddithunahum, berarti mereka menyembunyikan. Al-Quran menjelaskan apa atau kejadian apa yang terjadi sebenarnya tentang kisah kelahiran Nabi yang mulia, Rasul yang besar di dunia dan di akhirat, Isa bin Maryam salawatullahi wasalamu alaihi. Yang dipanggil atau dinamakan oleh sebutul Bani Israel Yashu' dari orang-orang barat Yesus. Kapan waktunya sebenarnya ia lahir? Di kalangan para ahli Kristen berselisih, apakah betul Yesus atau Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam lahir pada tanggal 25 Desember atau pada bulan Januari atau dan seterusnya. Mereka berselisih. Al-Quran memberitakan kejadian yang sebenarnya, kapan waktu lahirnya Isa bin Maryam. Ketika Maryam hamil dengan izin Allah, dia menyingkir ke tempat yang jauh. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya faaja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laytani مت قبل هذا وقد قلت نسيا منسيا. الشاهد إلى جذع النخلة. Kemudian فناداها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الشاهد الله تبارك وتعالى memerintahkan Maryam binti Imran untuk menggoyangkan pohon kurma. Wahuzzi ilayki bijiz'in nakhlati, goyangkanlah. Tusaqita alayki, niscaya akan jatuh berguguran kepadamu rutoban janiyah, rutab kurma. Kurma merekah itu di pertengahan tahun, bukan di akhir tahun. Sekitar bulan Mei, Juni, musim panas untuk mematangkan kurma. Semakin panas maka dia akan semakin keriput. Awalnya kan besar, semakin hari semakin kecil, semakin panas. Itu terjadi di bulan-bulan Mei, Juni, Juli pada musim panas. Karena itu mustahil kurma tumbuh di bulan Desember, tidak akan pernah terjadi. Al-Quranul Karim memberitakan sesuatu yang benar. Dan kalau orang mau berpikir sejenak, dia tahu bahwa selama ini mereka telah salah dalam menentukan waktu kelahiran Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Lihat kemu'jizatan Al-Quranul Karim. Apa ada di Saudi Arabia, di negara Timur Tengah, dan di mana korma tumbuh pada bulan Desember? Tidak ada. Tidak pernah terjadi. Kalau antum umrah sekitar bulan Mei, Juni, Juli, antum lihat buah-buah korma di pohon korma. Al-Quran memberitahukan sesuatu yang hakiki. Itu salah satu dari sekian banyak kemu'jizatan Al-Quranul Karim. Iya, mari kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, dari kitab Sahih Bukhari bagian terakhir. Kita akan memasuki bab yang ke-16, bab qaulillahi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha. Bab firman Allah ta'ala, segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya, wajah Allah. Yang dimaksud adalah zat diri Allah, tapi ditakbir dengan wajah yang menunjukkan Allah mempunyai wajah. Yani kata ulama, عبر بالوجه عن الذات. Disebut wajah, ditakbir dengan wajah, dari yang dimaksud adalah zat Allah tabaraka wa ta'ala, yang menunjukkan Allah tabaraka wa ta'ala mempunyai wajah secara hakiki. Dan ini merupakan sifatnya. Sebagian ulama mengatakan sifat khabariyah. Sifat khabariyah yakni Allah memberitahukan bahwa ia mempunyai wajah, bahwa ia mempunyai mata, bahwa ia mempunyai kedua tangan dan seterusnya, yang sesuai dengan kebesaran, kemuliaan dan ketinggiannya, tidak sama dengan wajah-wajah makhluknya. Dan Imam Al-Bukhari membawakan ayat ini di dua tempat. Sebelumnya di bagian kitab tafsir surat Al-Qasas dan telah kita bahas. Dan beliau menerjemahkan ayat ini yang dimaksud adalah segala amal, segala sesuatu amal yang bukan karena Allah dari amal-amal syirik, amal-amal kekufuran dan lain sebagainya akan binasa, kecuali amal yang dikehendaki mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Dibawakan lagi di sini kitab Tauhid untuk menjelaskan bahwa ada sifat Allah. Allah memiliki sifat-sifat wajah. Yani sifat zat Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat khabariyah, Allah memberitahukan kepada manusia bahwa ia memiliki wajah. Yang dalam ayat yang lain, wajahnya memiliki sifat kebesaran dan kemuliaan. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ وَيَبْقَ dan akan kekal wajah Rabbmu ذُو الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ sifat bagi mausuf yaitu wajhun, karena ia berbentuk marfu' dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu marfu' dhamma rabbika majrur kasrah. Kalau ia sifat bagi zat, pasti zi bukan dzu. Zil jalali wal ikram. Tapi zul jalali wal ikram berarti ini sifat bagi mausuf yang disifatkan, yaitu wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu tidak tepat kalau diterjemahkan zat Allah, tapi itu hakikat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Kemudian al-Imam membawakan sebuah hadis yang belum lama kita telah membacanya, hadis nomor 7406 di kitab Al-I'tisam. Ini menarik, hadis Nabi mengandung beberapa ahkam, hukum dan fawaid, faedah-faedah dan ulum, ilmu-ilmu begitu banyak. Di kitabul i'tisam dibawakan hadis ini bukan untuk menjelaskan wajah Allah, tapi untuk menjelaskan adanya perselisihan khususnya di kalangan umat ini. Dan yang selalu menang adalah Ta'ifah Mansurah. Dibawakan di sini di nomor hadis 7406 untuk menjelaskan sifat wajah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. A'udhu biwajhika, aku berlindung dengan wajahmu. Ada yang muskil tentang sifat wajah Allah? kita mengimaninya, wajib meyakininya. Allah mempunyai wajah yang disifatkan dengan kebesaran dan kemuliaan, Dzul Jalali wal Ikram. Dan Allah juga namanya Dzul Jalali wal Ikram. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Bab qaulillah ta'ala, firman Allah ta'ala lagi. Selalu al-imam demikian untuk membantah ahlul bid'ah, ahli bid'ah yang mereka menolak hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dengan alasan bahwa itu adalah khabar ahad, khabarul wahid, tidak jadi alasan, tidak jadi hujjah dalam bab akidah. Begitu kata mereka. Padahal khabarul wahid pernah kita bahas di kitab khusus oleh Al-Imam Al-Bukhari. Khabarul wahid jadi hujjah di dalam seluruh permasalahan din apabila hadis tersebut telah sahih. Dan Al-Imam membawakan untuk mendukung hadis ini, yang barangkali mereka akan mengatakan ini khabar wahid, tidak bisa jadi hujjah. Selalu dibawakan lebih dahulu ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskan bahwa ini adalah datang dari nas Al-Quran. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa litusna'a ala aini, dan agar engkau tusna'a, maksudnya ditarbiyah, diasuh, dibawa pengawasanku dengan penglihatanku. Maknanya seperti itu, bukan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dibawa, diasuh, dibawa mata Allah, tidak, dibawa pengawasan Allah dengan apanya, dengan matanya, pandangannya, aini, itu yang dimaksud. Walitusna ala aini, yang menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala sifatnya sifat khabariyah. Allah memberitahukan kepada manusia bahwa ia mempunyai mata. Nanti hadis akan menjelaskan bahwa ia mempunyai dua mata. Walitusna ala aini ditafsirkan tugodha, yani dengan sebaik-baik pemeliharaan, pengawasan. Yani Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika kelahiran beliau, Fir'aun mengumumkan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. Sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Musa, ketika Musa mendekat dan mendengar suara Allah dan Allah berbicara kepadanya, وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. Yani Allah menyebut-nyebut nikmatnya kepada Musa. Di antaranya, iz awhayna ila ummika ma yuha. Ingatlah ketika kami wahyukan kepada ibumu, apa yang kami wahyukan. Yakni Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ilham, memasukkan ilham ke hati ibu Musa, Ummu Musa. Anikzi fihi fit tabuti fadzi fihi fil yammi. Masukkan ia ke dalam tabut, kotak, dan hanyutkan ia ke air, sungai, sungai Nil. Fal yulkihi al yammu bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Niscaya nanti ia akan diambil oleh musuhku dan musuhnya, yaitu Fir'aun keluarganya. Wa alqaitu 'alayka mahabbatan minni. Jadi setiap orang yang melihat Musa punya mahabbah, cinta. Walitusna'a 'ala 'aini. Dan agar engkau ditarbiyah, diasuh di bawah pengawasanku, dengan pandanganku, dengan mataku, dengan sebaik-baik asuhan dan seterusnya. Yakni Musa dipelihara hatinya dan fisiknya, agama dan fisiknya. Begitulah kita mendidik anak-anak kita, tidak hanya din tapi fisik juga. Dilihat, jangan sampai anak ini sakit, jangan sampai begini dan begitu. Dirawat dengan baik. Jangan fisik melulu, agama tidak ada. Seperti orang-orang kufar, dua-duanya berjalan. Ini Musa diasuh oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan pengawasan Rabbul Alamin. Diasuh oleh keluarga Fir'aun, yakni Asia, istri Fir'aun, dengan sebaik-baik asuhan. Tumbuh fisiknya dengan bagus. Ya. Nah, anak juga harus diberi gizi. Gizi itu kan dari bahasa Arab. Ini dia bahasa tughalla. Bagus. Tidak agama saja, fisiknya dilalaikan. Jangan. Nanti dia menjadi lemah. Dikasih makan yang baik, yang sehat, dan seterusnya. Agamanya juga begitu. Nah, kemudian al-imam membawakan dua buah hadis sebagai tafsir dari ayat Al-Quran. Yang sebelumnya al-imam membawakan lagi ayat yang kedua, tajri bi'ayunina. Ini kisah Nabi Nuh. Berlayar dengan pengawasan dari kami. Silakan Suhail baca hadis. Yang mana? Haddatsana Musa bin Ismail. Imam dalam hadis 7407 membawakan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah بن عمر رضي الله عنهما قال dia berkata ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم disebut-sebut Dajjal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Dajjal yang satu orang yang nanti akan datang dan muncul pada akhir zaman, yang merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kedatangan hari kiamat besar. Tanda-tanda hari kiamat besar, karena tanda hari kiamat ada dua, sugra kecil dan kubra besar. Dan kita berada di tanda-tanda hari kiamat yang sugra, belum datang yang kubra besar. Di antara tanda kedatangan hari kiamat yang besar adalah kedatangan Dajjal. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, pernah di sebut-sebut tentang Dajjal di hadapan atau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika mereka bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda menjelaskan, innallaha la yakhfa alaikum. Di bagian yang pertama, sesungguhnya Allah tidak tersembunyi atas kamu, yakni jelas, terang, nyata. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan seluruh namanya di dalam Al-Quran, yakni yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW jelaskan di dalam hadis begitu banyak, ya? Dan juga sifat-sifatnya, sehingga tidak tersembunyi bagi kamu Allah. Allah tidak tersembunyi bagi kamu. Dia jelas. Dia memiliki wajah, sifat wajah, mata, kedua mata. Karena itu Nabi SAW melanjutkan bagian yang kedua, innallaha laysa bi'awar. Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya. Berarti Allah mempunyai dua mata. Wa asyara biyadihi ila 'ainihi. Dan Nabi SAW berisyarat dengan tangannya ke matanya, bahwa Allah tidak awar. Awar itu adalah yang buta sebelah matanya. Wa innal masih ad-dajjal a'waru 'aynil yumna ka'anna 'aynahu inabatun tafiyah. Dan sesungguhnya al-masih ad-dajjal, kalau dikatakan al-masih saja, itu adalah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kalau Dajjal harus disertai dengan namanya Al-Masihud Dajjal. Sesungguhnya Al-Masihud Dajjal a'war, buta sebelah matanya, yang sebelah kanan buta. Ka'anna 'ainahu inabatun tafiyah, seolah-olah matanya itu menonjol keluar seperti buah anggur. Allah tidak, laisa bi'awar. Sabda beliau laisa bi'awar, kemudian beliau berisyarat dengan tangannya ke matanya, menunjukkan pertama, Rabbuna Azza wa Jal mempunyai mata, tetapi laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan mata makhluknya. Mata kita ini sama tidak dengan mata kobra? Tidak sama. Kobra punya mata tak? Tidak sama. Tapi namanya sama, mata. Dan Allah memiliki misal yang lebih tinggi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang kedua, kalimat al-a'war menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mempunyai dua mata, tidak buta matanya, melihat. Yaitu firman-Nya, walitusna 'ala 'aini tajri bi a'yunina. Hadis yang kedua. Yang kencang bacaannya, masukinnya. Hadis yang kedua juga sama. Al-Imam meriwayatkan nomor 7408 dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda ma ba'athallahu min nabiyyin, Allah tidak mengutus seorang pun nabi illa melainkan anzara qaumahu al-a'war al-kadza, melainkan nabi itu memperingati kaumnya akan al-a'war al-kadza. Kalau kita terjemahkan, si buta yang pendusta besar, yakni yang buta sebelah matanya dan al-kadzab. Berarti ad-dajjal itu al-a'war al-kadzab. Dikatakan al-a'war buta sebelah matanya, yakni buta mata kanannya. Dikatakan al-kadzab karena dia berbohong. Dia mengaku nabi dan seterusnya. Berarti seluruh para nabi dan rasul sudah memperingati kaumnya akan dajjal, kedatangan dajjal pada akhir zaman. Innahu a'war, sesungguhnya dia buta sebelah matanya, yakni mata kanannya. Wa inna rabbakum laysa bi'awar asyahid, sesungguhnya Rabb kamu tidak awar. Maktubun termaktub. Termaktub itu bahasa Arab, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Tertulis. Baina ainihi, baina ainihi, di antara kedua matanya, berarti di sini. Tulisan kafir. Kafara. Kafir. Dan dapat dibaca oleh setiap muslim dan mu'min. Ada muskil? Muskil maknanya sukar dipaham. Mau bahas? Boleh jika dihajati, labas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dan sudah ada ketetapannya. Kecuali kalau kita katakan Allah mempunyai mata sama seperti mata makhluk. Ah, itu salah. Jadi Allah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innallaha laisa bi'awar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mata Allah sama dengan mataku. Tidak. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Ya, karena itu rawi meriwayatkan apa adanya. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada yang pernah merasa khawatir kecuali sebagian manusia. Karena sudah dijelaskan Allah punya mata sahih, tidak berarti sama dengan mata makhluk. Sesama makhluk matanya tidak sama. Sama enggak mata saya dengan mata antum? Enggak sama. Ini sesama makhluk. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Laisa kamitslihi syai'un. Pada surat Toha itu kan sebut ayat mufrad, kemudian pada surat Qamar ayat 14 jamak ayunina, kemudian dalam hadis itu menyebutkan tersirat menjadi dua mata. Jadi jamak dengan bentuk jamak berarti banyak, lah itu tidak demikian. Al-Quran dengan bahasa apa? Bahasa Arab, bukan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab jamak bisa kepada mufrad, mufrad bisa kepada bentuk jamak. Itu hal yang biasa di kalangan mereka. Antum mengucapkan salam kepada satu orang gimana? Assalamualaikum, bentuknya apa? Jamak. Hal yang biasa. Pertama, yang kedua, ada hadis sebagai penafsir Al-Qur'an. Yakni di sini isbat ketetapan bahwa Allah tabaraka wa taala mempunyai mata. Mempunyai mata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah mempunyai kedua mata. Bagus. Soalnya pakai yang ini lebih jelas. Kita lanjutkan. Bab qaulillahi ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surat Al-Hasyr. هو الله الخالق البارئ المصور. Tiga nama Allah. Al-Khaliq, yakni yang menciptakan sesuatu dari tidak ada, dengan tidak ada contoh sebelumnya. Al-Bari' berdekat artinya, tapi beda, enggak mungkin sama. Ini kan dua nama. Al-Khaliq dalam ayat yang lain dikatakan Al-Khallaq. Kadang-kadang dalam perhitungan menghitung nama-nama Allah, apakah Al-Khaliq, Al-Khallaq jadi satu nama atau dua nama? Ada yang menghitung satu, ada yang menghitung dua, kan beda jadi jumlahnya. Asy-Syakir dengan Asy-Syakur, satu atau dua, begitulah seterusnya. Al-Hafidh, Al-Hafidh dengan ya, satu atau dua. Kalau ini jelas dua, Al-Khaliq, Al-Bari'. Jadi Al-Bari' pelaksanaannya. Al-Musawwir, ini yang membentuk taswir. Seperti tadi saya katakan, mata saya tidak sama dengan mata antum. Mata antum tidak sama dengan mata yang lain. Dan begitulah seterusnya. Berbeda antara satu dengan yang lainnya. Muka kita yang ada sekian ratus orang ini berbeda satu dengan yang lainnya. Kecuali antara anak dengan bapak, orang tua ada kemiripan, kesamaan. Karena kalau tidak, akan terjadi kerusakan pada rumah tangga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Ini tiga nama Allah. Al-Khaliq, yani Allah dia. Allah Al-Khaliq. Kan ini menunjukkan Allah Al-Khaliq. Seperti saya katakan. Ya, menunjukkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq menunjukkan kepada nama bagi Allah. Sifatnya adalah Al-Khalqu. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Dibawakan sebuah hadis, silakan 7409. Yang kencang, ulang lagi, kencang, kencang. Thank you. Al-Imam rahimallahu taala meriwayatkan dari syekhnya Ishaq, yakni Al-Imam Al-Bukhari, kerap memberikan pekerjaan rumah kepada para ulama, dan ini biasa dilakukan oleh ahli ilmu Islam, yakni gaya penulisan di dalam Islam berbeda dengan yang lain, dan mereka, orang-orang kufar pun mengikutinya. Para penulis Islam itu dalam sebagian, misalnya dia menulis sebuah kitab, maka dalam sebagian bab atau fasal dia mengajak orang yang membacanya untuk berpikir, ini kemana gitu. Dan itu mutaqaddimin seperti itu, diikuti oleh mutaakhirin. Al-Imam Al-Bukhari juga seperti itu. Dia katakan haddatsana Ishaq. Diajak orang untuk berpikir, Ishaq siapa? Ishaq yang ma'ruf dari syekh beliau ada dua, Ishaq bin Mansur dan Ishaq bin Rahway misal. Ini yang mana? Nah, kata ulama, ini sebetulnya Ishaq bin Mansur. Karena kalau Ishaq ibn Rahway, dia kerap menggunakan akhbarona, tidak haddatsana. Ah, diajak orang untuk berpikir. Begitulah gaya penulisan di dalam Islam. Jadi orang tidak diberikan, sodorkan saya, tapi diajak untuk turut berpikir. حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى هو ابن عقبة حدثني محمد بن يحيى بن حبان dengan fathah bukan kasrah, hibban habban, an ibn muhayriz muhayriz an abi sa'id al-khudri fi ghazwati bani al-mustaliqa. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang peperangan Bani Al-Mustaliqa. Annahum asabu sabaya, bahwa mereka memperoleh tawanan-tawanan perang wanita. Fa'aradu ayyastamti'u bihinna, dan mereka ingin bersenang-senang dengan tawanan-tawanan wanita tersebut, yakni menyetubuhinya, menjimainya karena halal. Wala yahmilna, tapi mereka tidak ingin bahwa wanita-wanita itu hamil. Ya, mereka hanya ingin bersenang-senang menikmati tawanan-tawanan perang wanita. Tapi mereka tidak ingin hamil, perempuan itu enggak mau hamil. Fasalun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil azli. Lalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azal. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan, "Ma alaikum alla taf'alu?" Enggak apa-apa kalau kamu tidak mengerjakan azal. Ini menunjukkan azal itu boleh. Tapi kalau kamu enggak kerjakan juga enggak apa-apa, enggak mudarat. Tidak membahayakan kamu. Kamu meninggalkan azal, kalau Allah belum takdirkan hamil tidak akan hamil, enggak apa-apa. Nah, di sini ada dua hukum. Boleh azal, boleh juga tidak. Kalau kamu tinggalkan azal, enggak apa-apa. Ma'alaikum alla taf'alu. Kalau kamu tidak mengerjakan, enggak ada masalah. Begitu bahasa kita. Enggak ada masalah kalau enggak kamu kerjakan. Berarti kan boleh. Kalau kita kerjakan. Kalau kamu kerjakan, boleh. Enggak kamu kerjakan, enggak apa-apa. Kenapa? Fa'innallaha. Nah, perhatikan. Karena sesungguhnya Allah, qad katabah, telah mencatat, menulis, man huwa khaliqun ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang akan menjadi makhluk, yakni tercipta pada sampai hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya. Dalam hadis muallaq yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari wa qala Mujahid, itu muallaq dimausulkan oleh Al-Imam Muslim dan lain-lain, laisat nafsun makhluqatun illa Allah khaliquha. Tidak seorang pun makhluk melainkan Allah penciptanya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, ya'ni ma 'alaykum alla taf'alu. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita sifat Allah al-Khalq al-Khaliq, juga al-Bari, juga al-Musawwir sekaligus, karena Allah yang mengadakan dari tidak ada dan menjadi adalah makhluk itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kamu di dalam rahim. Di awal surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dia Allah yang mentaswir, membentuk kamu, membentuk rupa ini, fil arhami, di rahim-rahim ibu kamu, kaifa yasha, sebagaimana yang Allah mau kehendaki, dia akan bentuk kamu. Ini yusawwirukum, karena Allah al-musawwir yang maha membentuk rupa berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan ini berbeda, apa? Sidik jari, beda satu dengan yang lain. Terus bab ke 19, bab qawlillahi ta'ala, lima khalaqtu biyadai, firman Allah ta'ala kepada iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Allah katakan, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ini Al-Quran isbat, kedua tangan Allah. Tapi di tempat lain bentuk jama. Tempat lain bentuk jama. Karena memang begitulah dalam bahasa Arab. Oleh karena itu para sahabat tidak ada yang bertanya. Diamnya para sahabat itu tafsir mereka, paham mereka. Karena itu lugah mereka. Oleh karena itu ketika Allah mengulang-ulang summa istawa 'alal 'arsy, kemudian ia beristiwa di atas 'arsy dengan huruf 'ala mutaaddi yang maknanya 'ala irtafa, gak ada seorang pun sahabat yang tahu dia. Tidak ada yang pernah menafsirkan istiwa dengan istaula. Karena bahasa Arab seperti itu. Bahkan seorang ahli bahasa Arab besar, ada saya terangkan di Syarah Aqidah Salaf, ketika ada tidak tafsiran tentang istiwa dengan istaula, enggak ada dalam bahasa Arab. Orang Arab tidak kenal istiwa dengan istaula. Gak kena. Maka ketika tadi ain dengan bentuk mufrad, ain dengan bentuk jama, kemudian tangan dengan bentuk jama, dengan bentuk mufrad, kemudian dengan bentuk musanna, itu lugah mereka dan mereka paham. Sebagaimana kita kalau belajar bahasa ada lugah kita tersendiri. Maka salah satu kerusakan terbitnya bid'ah itu menyimpang dari lugatul Arab. Nah ini tegas. Oleh karena itu alangkah batilnya dan sesatnya orang yang menafsirkan tangan itu dengan kekuasaan. Berarti membatas kekuasaan Allah hanya pada dua saja. Wal'iyadzu billah. Padahal kekuasaan Allah tidak terbatas. Baca. Menjawab. Hadis nomor 7410. لو استشفعنا kini tu Nuhan sebelumnya bukan itu wa yadhkuru ويذكروا نعم يا طنجب إني حديث syafaatul kubra yang pernah kita baca di bagian kitab Ar-Riqab. Di sini diulang lagi oleh al-imam untuk menjelaskan bab yang beliau bawakan. Haddatsani Mu'adz bin Fadalah, bukan dengan dhamma Fadalah Fadalah. Haddatsana Hisham ad-Dastawai an Qatada an Anas anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas, yani Anas bin Malik, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yajma'u Allahu al-mu'minina yawm al-qiyamati kadhalik." Allah mengumpulkan orang-orang mukmin pada hari kiamat seperti itu, yakni ini di padang mahsyar. Padang mahsyar. Fayaquluna, dan mereka mengatakan, yakni mereka berkata sesama mereka karena kepayahan saat itu dan kesusahan dan panas terik karena matahari didekatkan dan mereka dibiarkan begitu. Lalu sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, lawis tashfa'na, kalau sekiranya kita meminta syafaat, pertolongan, bantuan ila rabbina, kepada Rabb kita, yakni dengan perantara orang, yakni Nabi, hatta yurihan, sehingga kita sehingga Allah membuat kita apa namanya yurihana, yakni senang, ya apa, rehat gitu, ya, terlepas dari kesusahan ini, min makanina, dari tempat kita hadza ini, yakni di padang mahsyar. Hadis ini bersama hadis-hadis yang lain menjelaskan bahwa manusia di padang mahsyar dibiarkan begitu saja, entah berapa lama, karena satu hari di akhirat perhitungannya 50 ribu tahun di dunia ini. Dan waktu itu matahari didekatkan dan sangat susah sekali, dan tentu saja sangat haus. Maka sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, kalau sekiranya kita meminta bantuan syafaat dari seseorang kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yurihana, sehingga Rabb membuat kita rehat, yakni terbebas, terlepas dari kesusahan kita, min makanina hadza, di tempat kita ini, yakni apakah kita akan terus menerus di sini. Fayatuna Adam fayaqulun, lalu mereka mendatangi Adam dan mereka meminta syafaat. Nah, tentu untuk mencari Adam kan makan waktu, karena Adam tidak berada di hadapan mereka. Di mana Adam alaihi salatu wassalam? Maka orang-orang yang beriman mencari Adam dapat, kemudian mereka berkata, ya Adam, amataran nas, tidakkah engkau lihat apa yang terjadi pada manusia ini? Khalaqakallahu biyadihi asyahid zid, Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Ini mufrad. Ya, ini dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an menyebut biyadai, dengan kedua tangan. Bertentangan tidak? Tidak. Wa asjada laka malaikatahu, dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepadamu. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'in, dan Allah telah mengajarkan kepadamu nama segala sesuatunya. Isfi atau syafi, ya, apa tertulis itu? Isfa, syaf, isfi, ah, isfa, lana ila rabbika hatta yurihana min makanina hadha, fayaqul, berikan syafaat kepada kami. Di sini tasydid, syafi. Di situ isba. Di sini syafi. Boleh dua-duanya. Ada tasydid ya enggak tulisannya? Itu cetakan. Hah? Boleh syin, fa, tasydid, ain. Situ is di syarahnya boleh. Lihat syarahnya. Syaffi بكسر الفاء الثقيلة هو من التشفيق تشديد يا Ya, ini mungkin yang lebih tepat, syafi'. Fa'nya kasrah, tasydid. Berarti ini benar cetakannya. Karena salah satu, belum ada orang sepanjang yang saya ketahui yang mentahqiq naskah Sahih Bukhari dengan mengumpulkan seluruh naskah yang ada di dunia ini, belum ada yang melakukannya. Sebagiannya hanya mengikuti naskah yang sudah dicetak sebelumnya. Berikanlah syafaat kepada kami, yakni kepada Rabbmu, agar Ia membebaskan kami dari tempat kami ini. Fayaqul, maka Adam mengatakan, lastu hunaka, bukan aku orangnya, yakni kedudukanku enggak sampai ke sana. Wa yadhkuru lahum khati'atahu allati asaba, dan Ia menyebut-nyebut kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, kesalahan yang Ia pernah lakukan. Kemudian Adam memerintahkan untuk mendatangi Nuh dan seterusnya, akhirnya sampai kepada Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam, yang menunjukkan hadis ini kedudukan beliau yang sangat tinggi, dan beliau pun diberikan syafaat, memberikan syafaat, memasukkan orang ke jannah, mengeluarkan orang dari neraka, dan seterusnya sebagaimana di hadis yang mulia ini. Tapi yang dimaksud oleh al-imam berbeda ketika beliau membawakan di kitab Ar-Riqab. Di kitab Ar-Riqab untuk menjelaskan huru-hara pada hari kiamat. Di kitab Tauhid ini beliau bawakan hadis ini untuk menjelaskan perkataan manusia kepada Adam, khalaqakallahu biyadi. Terus saya baca. Mala'atu mal'ai, mal'ai, na'am. Dalam hadis nomor 7411 al-imam meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, yadullah mal'ay, yakni tangan Allah keduanya penuh. La yagiduha, tidak berkurang, jadi sedikit pun juga. Nafaqatun, nafkah. Sa'ahu, yakni yang terus menerus Allah berikan, curahkan, itu sa'ah. Terus menerus, setiap saat Allah memberikan kepada makhluk, tidak berkurang apa yang ada pada Allah. Allah memberikannya apa? Al-lail wan nahar, malam dan siang, yakni siang dan malam, pagi dan malam dan siang. Hadis ini dibawakan untuk menjelaskan Allah memiliki kedua tangan, mempunyai dua tangan. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum ma anfaqum mundu khalaqas samawati wal ardh?" Tidakkah kamu perhatikan apa yang Allah nafkahkan, infakkan, berikan sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Fa innahu lam yajid ma fi yadihi, maka sesungguhnya ia tidak berkurang apa-apa yang ada di tangannya. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arsyuhu 'alal ma'i, arsynya berada di atas air. Wa biyadihi al-ukhra, dan tangannya yang lain, yakni di tangannya yang lain, al-mizan, ada mizan, timbangan. Ay yakhfidhu wa yarfa'u, Allah merendahkan dan meninggikan. Berarti di hadis ini dijelaskan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain, terus. Terus, waqala Abu Yaman, iya, ini hadis Ibn Umar. Dari jalan Ubaidullah, jadi Ubaidullah bin Umar al-Umari al-Nafi', ini satu jalan. Jalan yang kedua dari Malik al-Nafi' ibn Umar, kan rawahu Sa'id al-Malik al-Hafidh menjelaskannya di sini. Rawahu Sa'id al-Malik, yakni al-Nafi', wasalahu الدار قطني في غرائب مالك. يعني الإمام الدار قطني memiliki kitab dengan judul غرائب مالك. وأبو القاسم اللالكائي في السنة. يعني كتابnya شرح السنة. من طريق أبي بكر الشافعي عن محمد بن خالد الآجري السعيد هو ابن داود بن أبي زنبر وهو مدني سكن بغداد وحدث بالري ري ري يعني دائرة خراسان kalau sekarang Teheran. Ya, seterusnya. Berarti ini rawahu Sa'id al-Malik mu'allaq. Kemudian ada jalan yang lain, yang ketiga, waqala Umar bin Hamzah, ini dimausul juga mu'allaq, dimausulkan oleh al-Imam Muslim. سمعت سالما سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال أبو اليمان تبين رجالا أبو هريرة يقبض الأرض حديث ابن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك, seperti yang pernah kita bahas. Itu hadis yang ketiga ya. Ini empat buah hadis dibawakan dari nomor hadis 7410 yang pertama tadi, yang kedua hadis Abu Hurairah 7411, yang ketiga hadis Ibnu Umar 7412 dan 7413, dan yang keempat nomor 7414, 7415 hadis Abdullah bin Mas'ud. Silakan saja. Yang kencang. والأراضين يه نعم. الإمام حديث عمر 7414 الإمام رحمه الله تعالى مروياً كان dari شيخنا مسدد يعني ابن مسرهد سمع يا mendengar dari شيخنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري حدثني منصور يعني ابن معتمر سليمان الأعمش عن إبراهيم النخائي عبيده عن عبد الله يعني ابن مسعود الإمام رحمه الله تعالى مروياتك من صلاته sampai kepada عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا, bahwa seorang Yahudi, dalam riwayat yang lain salah seorang ulama mereka, jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, ya Muhammad, hai Muhammad. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan ya Abul Qasim. Jadi dia mengatakan ya Muhammad, ya Abul Qasim. Inna Allah yumsiku as-samawati 'ala isba'i. Sesungguhnya Allah menahan langit-langit dengan satu jarinya. Wal aradi 'ala isba'i. Dan bumi-bumi, berarti bumi ini banyak, berlapis tujuh ke bawah. Bumi-bumi dengan satu jarinya. Wal jibala ala isba'in. Dan gunung-gunung dengan satu jarinya. Wasyajar. Dan pepohonan ala isba'in. Boleh juga dibaca isba, boleh juga usbu. Isba'in atas satu jarinya, wal khalaiqa ala isba'in, dan makhluk-makhluk seluruhnya, al khalaiqa atas satu, yakni pada satu jarinya. Berarti jumlahnya ada berapa? Lima. Ini isbab ketetapan Allah mempunyai jari jemari yang sesuai dengan kebesaran dan kekuasaannya, tidak sama dengan jari-jari makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrir apa yang dikatakan Yahudi. Tsumma yaqul, kemudian Allah berfirman, kata Yahudi, anal malik, aku raja. Sama tidak dengan yang disabdakan Rasulullah SAW? Sama. Berarti agama yang diturunkan Allah kepada Musa dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sama. Musa alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang Allah sama dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat nawajidhuhu, sehingga kelihatan kedua taring beliau. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat wa ma qadarullaha haqqa qadri, yakni mereka tidak menghormati, yakni tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar penghormatan kemuliaan. Ya, terus hadis yang sama, إن الله Naam, sama seperti hadis sebelumnya. Barangkali ini ikhwan yang bisa kita bahas. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Barangkali satu lagi. Satu lagi. Bab qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la syakhsa agyaru min Allah. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la syakhsa, tidak ada seorang pun, yakni syakhsiyah seseorang yang lebih cemburu daripada Allah. Yani al-imam membawakan, memberikan judul bab ini dengan sabda Nabi la syakhsah, untuk menjelaskan sifat gairah, kecemburuan Allah. Sudah pernah kita bahas. Wa qala Ubaidullah ibn Amr an Abd al-Malik la syakhsa agyaru min Allah. Yani Ubaidullah bin Amr, dan ia tidak sendirian meriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair, lafaz la syakhsa, la syakhsa. Yang lain meriwayatkan bukan dengan lafaz itu. Ya. La ahad, dengan lafaz itu. La ahad. la ahad. Terus baca sahaja. والله أغير مني نعم بارك الله فيك. الإمام رحمه الله تعالى meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Sa'ad bin Ubadah dia berkata law ra'aitu rajulan ma'imra'ati ladrabtuhu bisayf ghayra musbahin. Kalau sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, pasti akan aku pukul, yakni akan aku tusuk dengan pedang, bukan dengan pinggirannya, bukan dengan ini, bukan ditebas, tapi langsung ditusuk gini. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Sampai perkataan itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, ta'jabuna min ghayrati Sa'din. Kamu merasa ta'jub dengan kecemburuan Sa'ad. Hal ini menunjukkan bahwa cemburu suami kepada istri itu wajib pada jalan yang benar, bukan tuduhan. Suami yang tidak pencemburu, bukan pencemburu ya, cemburu kepada istrinya, apa namanya? Dayyuf. Beda dengan cemburu perempuan. Cemburu perempuan itu tabiiyah, bukan syar'iyah. Yang wajib cemburu itu laki, itu syar'iyah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kamu merasa aneh tentang cemburunya saat yang begitu pencemburu. Wallahi, demi Allah, la ana aghyaru minhu. Aku lebih cemburu dari saat. Wallahu, dan Allah aghyaru minni, lebih cemburu dariku. Wa min ajli ghayratillah. Dan karena kecemburuannya Allah, maka Allah haramal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allah mengharamkan al-fawahish, segala kekejian yang nyata, yang tampak nyata dan yang tidak nyata, yang batin. Itu karena Allah cemburu, maka Allah mengharamkan maksiat. Itu cemburunya Allah. Tentu tidak sama dengan cemburunya makhluk. Wala ahada ahabbu ilaihi al-udhru minallah. Dan tidak ada seorang pun yang lebih suka mendapat uzur daripada Allah. Wa min ajli dzalika ba'atsal mubasysyirin wal munzirin. Karena itu Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menegakkan hujjah sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wala ahada ahabbu ilaihi al-midha, midha pujian. Tidak seorang pun yang lebih suka dipuji daripada Allah. Min Allah wa min ajli dzalika wa'ada Allahu al-jannah. Karena itu Allah menjanjikan kepada makhluk surga. Ini semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi dibawakan di sini oleh Al-Imam dalam bab ke-20 ini untuk menjelaskan salah satu sifat Allah, yaitu al-ghairatu, cemburu. Cemburunya Allah dengan mengharamkan segala maksiat, al-fawahish. Barangkali ini ikhwan yang dapat sedikit kita bahas, dan silakan bagi antum yang mau bahas, kalau ada yang mau dibahas, silakan. Tambahan 5 yang betul. Enggak ada masalah. Karena hadis itu ja'a min turuq, datang dari beberapa jalan. Kadang-kadang disebut sekian, kadang-kadang disebut sekian. Zaid yang tambahan, yang tambahan. Nah, bagus. Silakan. Istiqrar. Allahu a'lam. Apa makna istiqrar? Menetap. Hah? Menetap. Menetap. Menetap apa maksudnya? Menetap di tempat sebenarnya. Mungkin. Tapi yang ma'ruf dari tafsir itu irtafa ala. Mungkin aja nanti kita akan bahas di sini tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-22. Istawa ila sama' irtafa'a. Istawa ala al-'arsy. Dan seterusnya. Dari siapa tafsiran itu? Yang ada mendekati Ustaz bahwa ada silam di antara Syekh Al-Bani dan beberapa. Ada silam di antara Syekh Al-Bani dan beberapa ulama. Syekh Al-Bani tidak mau mengatakan istiqrar ini karena termasuk sifat basyariyah. Dari mana antum dapat itu? Ya, keterangan itu dari mana? Dari soal jawab di fatwa web. Oh, fatwa web. Siqah apa tidak itu? Sanadnya sahih apa tidak? Fatwa web itu. Hah? Yang kami tahu sih, karena memang yang menjawab karena saya. Iya. Dari mana antum tahu itu siqah? Siapa yang nukil? Antum kenal? Iya. Nah, bagaimana antum bisa katakan siqah? Itu majhul. Bingung? Sahih. Yang saya tanyakan bukan jawabannya, penukilnya. Asalas majhul. Kif antum katakan siqah? Sampai tahu siapa penukilnya, dari mana dia menukil, di kitab apa, kapan soal jawabnya, ila akhirih. Paham? Begitu sahibul web. Ya Allah ya. Fadhal. Ya ya ini saya tidak pertanyakan soal jawab masyayikh, enggak. Penukil. Dari mana dia bisa nukil gitu? Dia dengar langsung sama atau dia nukil dari kitab? Kalau dari kitab apa kitabnya? Hadirkan. Baru bahas. Paham? Begitu. Ada lagi? Ya ini saya terangkan ini karena ini contoh sering orang ini dari web, dari ini, tapi dia tidak pernah berusaha untuk mengetahui sahibul web ini dari mana. Hah? Nakilnya siapa? Man? Itu. Hah? Web kan? Ashabul web, mana ashabul web tu? Hah? Fadal ya. Kedua mengenai tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Hadis tentang Allah menciptakan tiga perkara dengan tangannya. Sudah diriwayatkan lain empat hal dengan tangannya. Maka kedua hadis tersebut sahih. Siapa perawinya? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad As-Sawasifat. As-Sawasifat, ya saya belum baca hadisnya. Perlu diteliti lebih dahulu ya. Nanti dilihat siapa perawinya, bagaimana sanadnya. Karena hadis jalan turuk banyak, tidak serampangan kita. Tidak bisa kita menilai hadis dari satu sisi, lihat kemudian buka takrib lalu daib. Tidak, bukan begitu. Karena hadis itu ja'a min turuk. Pertanyaan tadi bagus. Di sini disebut lima, dari sini disebut empat. Kaif gitu ya. Itu berarti min turuk datang. Apa perlu kita tanya? Tapi itu bukan permasalahan yang penting. Yani Rabbuna menciptakan dengan tangannya bukan hanya Adam. Tapi Adam yang disebut dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan kelebihan Adam atas iblis. Karena iblis itu kalau tangan Allah itu ditafsirkan, ditakwil dengan kekuasaan, apa bedanya dengan iblis? Yang membedakan Adam dengan iblis salah satunya adalah Adam Allah ciptakan lima khalaqtu biyadai. Na'am barakallahu fiik. Faddal. Iya. Lima puluh ribu tahun, sahih. Seribu tahun. Iya, di surat Al-Ma'arij 50 ribu tahun. Hah? Al-Ma'arij 50 ribu tahun. Lalu mana yang benar? Al-Ma'arij, coba buka Al-Ma'arij. Sahih. Saya tidak ingkari karena itu saya tidak berpaham di situ. Ya. Saya berpahamnya di surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Hah? Ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ini yang saya pilih, bukan itu. Dari mana saya bisa milih ini? Ah, begitu tak ada lagi. Gimana Ustaz bisa milih? Kan ada dua. Al-Hadis. Sini Suhel, bawa Sahih Bukhari. Jangan dimasukin dulu. Belum pulang. Bawa sini. Nah, ini cetakannya banyak salah ini. Cetakan ini. Oh, jadi cetak Bukhari perlu di ini ditahqiq ulang. Belum ada. Saya mendengar salah seorang muhaqqiq yang memang ahli dalam mentahkik kitab, dia mengatakan seperti itu. Kemudian saya berpikir dan meneliti, dan dia katakan ada salah satu naskah yang cetakannya bagus gitu. Itu dari situ ngambilnya. Itu ada sama saya, itu yang cetakan lama yang tidak pakai nomor. Awal saya ngajar Sahih Bukhari pakai itu. Saya nomorin sendiri. Barangkali nanti akan saya cari hadisnya. Ada hadis yang menunjukkan ke sana, dan dari hadis itu saya berpandangan bahwa itu 50 ribu tahun. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, barangkali kalau saya ingat, saya cari hadis itu. Di sini tidak tertemu. Ya, berarti nantilah saya cari ya. Barakallahu fikum. Insyaallah. Enggak ketemu nih, saya cari sini. Naam. Masih ada waktu, silakan. Muslim, coba bacakan. Bacakan. Kasih pakai mic. Wah, mik apa? Ayo sampai ke dia betulin ni. Hadasni Suhaib bin Sa'id, hadasna Hafs, yani ibn Maisar As-Sab'ani, an Zaid bin Aslam, an Abu Salih Dhakwan akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah yaqul. Ya, ini enggak ada. Bukhari meriwayatkan, Muslim meriwayatkan. Muslim wadah. Yang 50 ribu tahun diinjak-injak kala itu. Ya, sahih. فيكوى بها جلبه وجبينه وظهره kullama baradat uidat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 asyahid. Jadi berapa tahun itu? 50,000 tahun. Dengan hadis itulah saya berpaham, wallahu alam, memang berselisih para ulama 1,000 atau 50,000, tapi ada hadis itu sebagai tafsir bahwa orang itu disiksa pada satu hari yang 50,000 tahun dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan dunia. Wallahu a'lam. Itu orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Zakat, ikhwan, orang punya 1 triliun, itu zakatnya 25 miliar, harus dia keluarkan. Ya, bagaimana yang bertete? Kalau tidak, maka dia akan diazab seperti itu. Pada hari yang 50 ribu tahun namanya, satu hari di akhirat. Karena ada hadis itulah maka saya katakan satu hari di akhirat 50 ribu tahun. Walaupun ini permasalahan khilaf bainal ulama. Udah. Ada lagi? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.